Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala rasulillahi wa ba'd. Ikhwah peserta tahasus, juga para netizen di mana saja Anda berada, selamat datang kembali di program pelajaran bahasa Arab, pembahasan kitab Matan Al-Ajurumiyah ya. Kita sudah selesai bahas bab taukid ya. Jadi sudah pertama na'at man'ut, kedua ataf, ketiga taukid, tinggal terakhir apa? Badal. Itu at-tawabi'. Apa at-tawabi' itu? Yang mengikuti. Ada empat kan? Na'at man'ut atau sifat mausuf, ataf, taukid, dan terakhir badal. Ada PR kan? Taib. Nomor satu siapa? Wa'allama adama al-asma'akullah. Al-asma'. Salah nulis. Pakai alif lam enggak? Pakai. Ini enggak ada di sana. Jangan tadi saya salat. Wa'allama adama al-asma'akullah. Ini apa PR-nya? Cari ayat Al-Quran yang mengandung taukid. Ini yang pertama, wa'allama adamal asma'a kullaha ya. Allama fi'lun madin mabniun alal fathi la mahalalahu minal i'rob ya. Wa fa'iluhu fihi jawazan domirun mustatirun fihi jawazan wa takdiruhu huwa yaudu ila Allah ila Allah yeah. Adama maf'ulun bih mansubun wa alamatu nasbihi fathatun zahiratun fi akhirih li annahu ismul mufrad al asma'a maf'ulun bih sani iya yeah. Tadi maf'ul awal ya, sekarang maf'ul tsani, terus mansubun wa alamatu nasbihi fathatun zahiratun fi akhirih li annahu jam'u taksir kula taukid lil asma taukid lil asma terus wataukidu ila wataukidu ila mansubi ilal mansubi mansubun mansubun alamatun nasbihi fathatun dohiratun iya fathatun dohiratun fi akhirih terus wahwa mudob iya ha domirun mutasilun mabdiun ala sukun fi mahali jari mudob ilaih. Ya, barakallahu fiik. Nomor dua. Wa ilaihi yurja'ul amru kulluhu. Ya. Wa harfu atfin ilaihi ilai harfu jar hi domirun mutasilun mamniun alal kasri fi mahali jari majrurun. Ya. Yurja'u fi'lun mudari'un majhulun marfu'un wa alamatu raf'ihi domatun zahiratun fi akhirih al-amru naibul fa'il marfu'un wa alamatu raf'ihi domatun zahiratun fi akhirih kanahul ismul mufrad kullu taukid lil amru wa taukid ilal marfu' marfu'un walamatu rafihi domatun zahiratun fi akhirihi wahuwa mudof hu domirin mutasilun mamniun ala domi fi mahali jari mudofun ilaih iya terus fasajadal malah ikatu kulluhum ajma'una fa harfu atfin sajada fi'lun madin mabniun ala fathi la mahalalahu minal ihrab al malaikatu fa'ilun marfu'un wa alamatu rafihi zamatun dhahiratun fi akhirihi li anahu jamu taksir. Apa mufradnya? Malak. Malak, ya. Kulu taukid lil malaikatu taukid lil marfu marfu'un wa alamatu rafihi zamatun dhahiratun fi akhirihi li anahu mudhaf. Sudah. Wa li anahu mudhaf. Wa huwa mudhaf. Wa huwa mudhaf. Hum domir mutasil wa alamat mab mabniun ala sukun fi mahali jar'i mudhaf ilai. Iya. Ajma'un taukid sani. Iya, taukid sani lil malaika. Taukid sani lil malaika. Taukid lil wa taukidu ila marfu wa alamatu marfuun wa alamatu rafihi al wau. Karenahu jamu mudzakkar salim. Mudzakkar salim. Wa nun nun wa nunu iwadun ani tanwin fil isim mufrad. Tabarakallah. Baik. Nomor 4. Wa tu'minuna bil kitabi kullihi. Ya. Wa al-wawu harfu adfin tu'minuna fi'lun mudhari'un marfu'un wa alamatu rafihi thubutun nun. Wal-wawu wawu jam'i mabniun ala sukun fi mahali rafi fa'ilun. Al-ba'u harful jari. Al-kitabi ismun majrurun wa alamatu jarihi kasratun zahiratun fi akhirihi li'annahu ismul mufrad. Kulli taukidu li taukidun li lil kitab wa taukidu ilal majruri majrurun wa alamatu jarihi kasratun zahiratun fi akhirihi wa huwa mudhaf. Alha'u dhamirun muttasilun mabniun ala kasri al kasri wa fi mahalli jari mudhafun ilaihi. Ya, barakallahu fiik. Ada pertanyaan tentang taukid sebelum lanjut? Tidak ada, sudah paham semua ya. Baik, barakallahu fiik. Semoga Allah mudahkan ya. Ya. Selesai sudah taukid. Jadi huruf taukid itu ada berapa? 4 apa saja? Nafsun, ainun, kulun dan ajma'u ya. Baik. Kita masuk ke badal. Coba dibaca dulu matan tentang badal ini ya. Idza ubdila ismun min ismin au fi'lun min fi'lin tabi'ahu fi jami'i i'rabihi wa huwa arba'atu aqsam. Apa artinya? Bila diganti isim dengan isim atau fi'il dengan fi'il, maka dia mengikutinya dalam seluruh i'rabnya. Maksud seluruh i'rabnya itu kalau rafa, rafa lagi, nasab, nasab lagi, jar, jar lagi ya. Itu kalau isim, kalau fi'il bisa jazm juga ya. Wa huwa ala arba'ati aqsam, dan dia ada berapa macam? 4 macam. Apa saja 4 macam itu? Pertama, badalu syai' minasyai'. Itu yang pertama, badal syai' min syai', atau disebut juga kul min kul. Kulun min kulin. Syai' min syai', syai' itu sesuatu diganti oleh sesuatu yang lain. Disebut kul min kul karena keseluruhan semuanya ya. Kedua, wa badlul ba'di minal kul. Apa badal ba'du mingkul. Ba'du apa? Sebagian, kul keseluruhan. Jadi sebagian menggantikan keseluruhan. Nanti kita bahas. Wa badalul ijtimal, dan yang ketiga badal ijtimal. Ijtimal itu mencakup ya. Dan terakhir badal ghalat. Ghalat itu salah. Taqulu, ini contoh-contohnya. Ja'a Zaidun akhuka. Apa artinya? Telah datang Zaid. Siapa Zaid? Saudaramu. Ini contoh syai' min syai'. Zaid diganti dengan akhuka. Zaidnya fa'il, marfu' ya. Wa alamatu raf'ihi dhamma. Terus akhu badal li Zaid. Wa badlu ilal marfu'i marfu'un. Wa alamatu raf'ihi alwawu niyabatan anil nidhami li'annahu minal asma'il khamsah. Terus wa huwa mudhaf ka dhamirun muttasilun mabniun al-fathi fi mahali jarri mudhaf ilaih. Nah, akhuka menggantikan Zaid secara keseluruhan. Orangnya sama, telah datang Zaid. Sahaja Zaid, siapa Zaid itu? Saudaramu. Itu-itu juga ya. Gitu. Ada dua alasan, dua maksud. Kenapa harus diulang? Kenapa ja'a Zaidun cukup? Kenapa harus ada akhuka? Pertama, untuk menghilangkan ibham. Ibham teh samar. Sebab Zaid banyak. Zaid yang mana? Gitu ya. Akhuka, yang saudaramu. Oh gitu, udah tertentu gitu menjelaskannya. Itu yang pertama. Jadi maksud pertama adanya badal syai' min syai' untuk menjelaskan yang mubham. Apa yang mubham teh? Yang samar. Zaid kan banyak gitu. Yang kedua, taukid. Ya. Dalam taukid ini untuk memberikan berita. Baik menyenangkan atau menakutkan. Telah datang Zaid itu, saudara. Wah, alhamdulillah, udah lama gak jumpa. Dia pergi jauh, pasti bawa oleh-oleh. Seneng ya. Atau Zaid ini, saudaramu ini sedang marah kepadamu. Tuh datang Zaid, saudaramu. Alah, gitu ya. Takut. Itu yang pertama, ba'du minggu. Yang kedua, contoh yang kedua, akaltu ragifa thuluthahu. Akaltu itu fa'il ya. Apa arti akaltu ragifa thuluthahu? Saya telah makan roti thuluthahu. Apa arti thuluthahu? Sepertiganya. Sepertiganya itu sebagiannya. Ini yang disebut dengan ba'du minggu. Akal turrogifa thuluthahu. Arrogifa maf'ulun bih. Man subun wa alamatun nasbihi fatan. Terus thulutha badal badlu li arrogif wa badlu ila mansubi mansubun wa alamatu nasbihi fathatun wa huwa mudhaf. Jadi aku telah makan roti sepertiganya. Aku telah makan nasi setengahnya. Gimana tuh? Akaltul urzah Nisfahu. Nisfahu. Qumil layla illa qalila, terus nisfahu. Qumil layla illa qalil nisfahu auzid alaihi warattil alquran. Nisfahu itu badal dari al-lail. Badal apa namanya? Ba'du minkul, sebab setengah, sebagian dari keseluruhan. Itu contoh yang ba'du minkul. Terus yang ketiga, wa nafa'ani Zaidun ilmuhu. Ini contoh ijtimal. Telah bermanfaat bagiku Zaid. Apanya yang bermanfaat? Ilmuhu, oh ilmunya. Ini istimal karena ilmu sudah tercakup dalam diri Zaid. Apakah ilmu merupakan bagian dari diri Zaid? Bukan. Bisa enggak ilmu tapi terpisah dari Zaid? Bisa. Zaid-Zaid ilmu-ilmu. Tapi jadi tidak disebut ba'du minkul. Beda dengan umpamanya darabtu Zaidan ra'sahu. Apa artinya? Telah memukul Zaid. Darabtu Zaidan ra'sahu. Aku telah memukul Zaid ra'sahu. Ra'sahu jadi apa? Ba'du minkul, sebab kepala bagian dari diri Zaid. Bisa enggak kepala dipisah dari Zaid? Enggak bisa. Ya bisa tapi mati. Itu ba'du minkul. Kalau ba'du minkul, sebagian dari Zaid enggak bisa dipisah. Itu untuk membedakan ba'du minkul dengan istimal. Kalau istimal bukan bagian dari diri Zaid tapi tercakup dalam diri Zaid. Bisa dipisah? Bisa, seperti ilmu dengan Zaid. Mungkin enggak karena Zaid berilmu tapi kemudian bodoh? Mungkin karena ada penyakit pikun ya. Dan seterusnya. Semoga Allah selamatkan kita dari hal itu. Jadi, nafa'ani Zaidun ilmuhu itu ijtimal, bukan ba'du minkul. Tapi ijtimal. Nafa'ani Zaidun maluhu. Apa tuh? Telah bermanfaat bagiku Zaid hartanya. Itu badal apa? Badu minkul apa ijtimal? Ijtimal ya. Nafa'ani, coba i'rab. Nafa'ani fi'lun madin mabniun ala alal fathila mahalallahu mila i'rab. Ni ni-nya apa? Maf'ulun bi, yaitu domir muttasil. Mabniun ala sukun fi mahalin nasbi maf'ulun bi. Maf'ulun bi-nya didahulukan daripada fa'il kalau maf'ulun bi-nya berupa domir. Ya. Biasanya kan fi'il fa'il maf'ulun bih, tapi dalam hal ini fi'il maf'ulun bih dulu baru fa'il. Karena apa? Karena maf'ulun bihnya berupa dhamir, isim dhamir, bukan isim dhahir ya. Kalau maf'ulun bihnya isim dhahir tidak boleh didahulukan daripada fa'il. Jadi ini itu maf'ulun bih. Zaidun fa'ilun marfu'un wa alamatu raf'ihi dhammatun zahiratun fi'li annahu ismu mufrad. Ilmu badlun li Zaid wa badlu ila marfu'i marfu'un wa alamatu raf'ihi dhammatun, yang disebut dengan badal ijtimal. Wa huwa mudhaf, hu dhamirun muttasilun mabniun alal aladami fi mahali jari mudhafun ilaih, ya, itu ijtima'. Yang keempat, badal ghalat. Ghalat itu salah. Contoh, ra'aitu Zaidan al-Farsa. Aku telah melihat Zaid. Nah, kalau orang Sunda bilang, eh, salah ketang kuda. Gitu ya. Ada ketang ya. Ra'aitu Zaidan al-Farsa. Aku telah melihat Zaid. Oh, ternyata kuda. Aku lihat. Umpah dari jauh kelihatan. Ra'aitul fila an-namlata. Apa artinya? Aku telah melihat gajah. Eh, bukan, ketang, semut. Jadi dilihat dari jauh seperti gajah gitu. Eh, setelah dekat semut. Gitu ya. Nah, coba lihat arada antaku ra'aitul farasa faghalatta fa'abdalta zaidan minhu, ya. Jadi kamu tuh sebenarnya ingin mengatakan aku telah melihat kuda, tapi ternyata salah, salah ucap, salah ngomong, terus diralat, lalu diganti dengan Zaid. Ra'aitu Zaidan al-Farsa. Jadi mungkin ketika ngomong kurang konsentrasi awalnya, lalu sadar salah, lalu dirapa, diralat, ya. Itulah empat badal. Nah, jadi badal itu ada empat macam. Pertama apa? Badal syai min asyai. Nah, badal syai min syai, atau disebut juga badal kul min kul, amin ala kulli. Ha. Kul min kul atau syai' min syai'. Contoh begini. Baca. Zahaba Muhammadun ustadzuka ilal masjid. Badal apa nih? Syaimin syai. Syaimin syai apa kulminku? Sama itu juga ya. Zahaba Muhammadun ustadzuka. Muhammadun fa'ilun, ya. Ustadzuka badul Muhammad. Apakah Muhammad dengan ustadzuka itu sama? Ya. Ja'a Muhammadun. Ayu Muhammadin huwa. Itu ya, telah datang Muhammad. Muhammad mana? Muhammad siapa? Ustadzuka. Gurumu lo. Karena nama Muhammad banyak ya. Ini contoh syai' min syai' atau kul min kul. Contoh yang lain, umpamanya baca. Ja'al qawmu amiruhum. Telah datang suatu kaum pemimpin mereka. Ini badal apa? Hah? Ba'du minko, ya, karena amir sebagian dari kaum, ya. Ja'al qaumu amiruhum. Amir ini badal bagi al-qaum, ya. Contoh lain umpamanya, baca. Zahara Muhammadun Ra Saksi su Ra suhu. Apa artinya? Telah nampak Muhammad kepalanya. Mungkin badannya gak kelihatan. Umpamanya di rumah nongol di jendela kepalanya aja. Bisa? Bisa ya. Zahara Muhammadun Ra'suhu. Sekarang Muhammad telah menampakkan kepalanya. Gimana tuh? Apa? Zahara Ra'su Muhammadin telah nampak kepala Muhammad atau itu mah? Muhammad telah menampakkan kepalanya. Masih fi'liyah boleh. Zahara Muhammadun ra'sahu azhara ya. Boleh azhara, boleh zahara ya. Azhara. Azhara terus Muhammadun ra'sa apa ra'su? Ra'sa. Kenapa ra'sa? Kenapa ra'sa tidak ra'su? Mafulun bih ya, fi'il fa'il mafulun bih. Azhara Muhammadun ra'sahu. Kali ini zahara Muhammadun ra'suhu. Artinya sama beda? Beda, makanya bacanya juga beda. Kalau yang pertama apa artinya? Telah nampak Muhammad kepalanya, badannya enggak nampak. Tanya kan enggak ada, mana Muhammad tuh? Fakta nolol na jendela. Telah nampak Muhammad tuh kepalanya ya, badan apa? Ba'du minkur. Azhara Muhammadun ra'sahu. Muhammad telah menampakkan kepalanya. Nah gitu beda aja. Beda baca, beda arti. Contoh lain umpamanya kalau ini badal ba'du minku. Contoh sekarang badal ishtimal. Contoh lain dari badal ishtimal. Contohnya baca doa Zaidun nukuduh. Apa artinya? Hilang. Telah hilang Zaid uangnya. Jadi yang hilang itu bukan apa? Bukan Zaidnya tapi uangnya. Mungkin jatuh, mungkin diambil si cepot. Ini badal apa namanya? Ishtimal. Ya. Ishtimal. Baca. Hasunat tilmidhu libasuhu. Apa artinya? Telah bagus, sangat bagus anak itu bajunya ya. Badal apa ini? Ishtimal libasuhu. Terus contoh lain umpamanya ghalat ya, ghalat. Apa arti ghalat? Salah. Baca. Ja'al mudiru al-ustadhu. Apa artinya? Telah datang mudir. Bukan ketang ustadh. Badal apa? Ghalat ya. Apa arti mudir? Iya, rektor kalau di universitas atau kepsek kalau di sekolah ya. Atau dirut kalau di perusahaan. Ini kalau enggak di sekolah, mungkin di universitas, di kampus. Untuk nakut-nakut itu telah datang rektor. Bukan datang dosen. Biasanya rektor lebih ditakuti daripada dosen ya. Tergantung karakter tapi. Jal mudiru al-ustadu. Ya. Inilah keempat jenis badal. Semuanya sama ketetapannya harus ikut dalam hal i'rabnya, ya. Kalau dia rafa rafa, kalau nasab nasab, kalau jar jar. Fahim tum? Coba antum tulis fikir, nanti kalau ada pertanyaan tanyakan. Fadhol. Bismillah Ustaz, kalau yang dalam i'rabnya kan misalnya badlun li zaidin, terus yang kedua kenapa badlu dihilangin tanwinnya? Sebab beda. Badlun yang pertama itu bagi, kalau yang kedua ngikut ke, gitu. Badal ke yang rafa dia harus rafa juga, gitu. Ada lagi? Kalau yang azhara Ustaz, Muhammadun bisa roksuhu enggak Ustaz? Azhara Muhammadun roksuhu, boleh enggak? Artinya jadi gimana? Artinya sama Ustaz, menampakkan, Muhammad telah menampakkan kepalanya. Berarti roksahu, berarti maf'ulun bihi ya. Muhammad telah menampakkan kepalanya. Kepalanya di sana apa? Objek. Maf'ulun beda dengan telah nampak Muhammad. Apa yang nampak itu semuanya? Sebenarnya ra'suhu badal. Umma dhahara Muhammadun sayyaratuhu. Apa itu badal apa? Istimal atau apa namanya ba'du minku istimal, mungkin ba'du minku atau ya istimal yang mungkin ba'du minku mungkin istimal, tapi lebih tepat istimal. Karena kalau ba'du minku tadi disebut apa? Ya, sebagian dari diri Muhammad. Nah, mungkin Muhammadnya enggak kelihatan karena di dalam mobil. Zahara Muhammadun sayyaratuhu. Mungkin Muhammadnya ada di dalam. Gitu. Jadi din mungkin enggak dibaca Azhara Muhammadun ra'suhu. Tidak mungkin. Kalau Azhara Muhammadun ra'suhu artinya telah menampakkan Muhammad kepalanya. Enggak pas ya. Harusnya Rasul Muhammad telah menampakkan kepalanya menongolkan. Jadi kalau azhara Muhammad yang melakukan penampakan itu, kalau zahara Muhammad ra'suhu tak sengaja nongol aja kepalanya. Ada lagi pertanyaan? Kalau tidak ada berarti tentang isim selesai ya. Nah, sekarang tentang fi'il. Kalau tentang fi'il diakhirkan sebenarnya tidak dibahas juga, tidak akan membingungkan sebab pasti tahu. Tapi ada juga badal fi'il ke fi'il. Fi'il ke fi'il. Seperti contoh umpamanya ja'a Zaidun, qadima Zaidun. Nah, ini contoh fi'il ke fi'il. Telah datang Muhammad dengan lafaz ja'a, terus diralat qadima Zaidun. Mana qadima sama dengan ja'a, telah datang, cuma beda apa? Beda lafaz ya, tapi sinonim. Contoh lain umpamanya qama Muhammadun, waqafa Muhammadun. Apa artinya? Telah berdiri Muhammad. dengan qama, terus qamanya diralat menjadi waqafa, sama maknanya berdiri ya. Contoh lain umpamanya man ta'akhara anid dars yu'aqab yudrabu wajhuhu, contohnya, tapi jangan ya. Contoh yang fi'il. Ini contohnya. Man ta'akhara 'ani darsi yu'aqab yudrab wajhuhu. Apa artinya? Siapa yang terlambat dari pelajaran, dia akan dihukum, diberi sanksi, yudrab wajhuhu, ditampiling, dicabok, dikemplang. Man ta'akhara 'an darsi yu'aqab. Siapa yang terlambat dari pelajaran dia diikab. Gimana ikabnya? Dipukul wajahnya. Nah, ya'qab ini fi'il. Yudrab badal dari ya'qab. Ya. Badal dari ya'qab. Contoh lain man baca nih man fahimad darsa akramtuhu a'taituhu kitaba. Apa artinya? Siapa yang memahami pelajaran, saya akan muliakan dia, saya akan berikan dia kitab. Jadi cara memuliakannya itu dengan diberi kitab ya. Nah, akramtuhu ini fi'il madhi, a'taitu badal dari akramtuhu. Nah, sebenarnya itu istilah saja. Ngairabnya badalnya tidak disebut. Ya. Tidak disebut akramtuhu fi'il fa'il maf'ulun bih. A'taitu juga fi'il fa'il maf'ulun bih. Gitu ya. Itulah pembicaraan tentang badal. Faham tum? Ada pertanyaan? Kalau tidak ada, bikin PR. PR-nya antum buat satu kalimat yang mengandung badal. Badal apa saja? Bikin sendiri, ya. Baik ismiyah ataupun fi'liyah. Terserah kalimatnya mau ismiyah atau fi'liyah. Pokoknya yang mengandung badal. Antum boleh cari di ayat Quran, cari di hadis, atau bikin kalimat sendiri. Kalau bikin kalimat sendiri enggak boleh diaku hadis. Tip, cukup sampai di sini saja dulu ya. Insyaallah kita jumpa kembali hari Kamis yang akan datang. Subhanakallahumma bihamdik, syadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaika. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.